tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama. Halo. Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku? Kalau sapi Belgia bunyinya mo. Nah, kalau kamu dikasih susu milku? Mau. Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih? Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget. Wah, kayaknya susu milku enak banget ya? Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia. Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian. Nutrisi langkah, Bu. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000. Milku susu Belgia.